Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pembahasan yang ke-8, yaitu pembatal-pembatal salat. Telah kita pelajari sampai pada poin yang ke-3, yaitu al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah. Al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah. Barakallahu fikum. Di sana ada pembahasan barakallahu fikum, yaitu tentang hukum menjawab orang yang bersin ketika sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-imam barakallahu fikum An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa tashmitul atis, menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin dengan balasan yarhamukallah, itu membatalkan sholat barakallahu fikum, karena hal itu termasuk dari al-kalam fis sholat, termasuk dari ucapan, termasuk dari ucapan di dalam sholat barakallahu fikum. Akan tetapi ada di antara ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwa al-atis pendapat al-imam an-Nawawi ini dan orang-orang yang bersama beliau, mereka berdalilkan dengan hadith Muawiyah ibn al-Hakam yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa dia mengucapkan yarhamukallah ketika ada seseorang yang bersin, dan di akhir sholat Nabi SAW menegurnya barakallahu fikum dengan mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul quran. Sholat ini tidak pantas di dalamnya terdapat ucapan-ucapan manusia. Sholat ini hanyalah terdiri dari tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Itulah yang diperbolehkan di dalam sholat. Akan tetapi di sana ada para ulama barakallahu fikum menyebutkan bahwa tidak makan sholat ketika seseorang menjawab barakallahu fikum yarhamukallah ketika seseorang bersin. Karena itu la yu'addu min kalamin nas, karena itu tidak termasuk dari pembicaraan atau ucapan-ucapan manusia. Kalamul adi tidak termasuk. Dan bahkan di sana ada hadis yang lain, suatu ketika ada salah seorang sahabat mendengar bersin dan mengucapkan yarhamukallahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan di akhir sholat Nabi SAW mengatakan siapa yang mengucapkan, kemudian sahabat tadi mengatakan saya, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa telah terjadi sesuatu tentang para malaikat ketika mendengar jawaban atau ucapan dari sahabat ini, yang mana di situ Nabi SAW memberikan pujian, memberikan pujian dan bukan larangan. Lalu bagaimana dengan hadis Muawiyah bin al-Hakam yang disebutkan oleh Imam Muslim ini, yang ditegur di sini di dalam hadis Muawiyah adalah ucapan Muawiyah barakallahu fikum, yaitu wathikla ummayah ma sya'nukum tanzuruna ilayya, yang dimaksud dan ditegur oleh Nabi SAW di dalam hadis Muawiyah bin Ibnul Hakam adalah ucapan dari Muawiyah, wathikla ummiyah, celaka, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian, tanzuruna ilayya, kalian kok mendelik kepada saya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun menjawab salam ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan ketika sholat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu 'alaina. Falamma raja'na min 'indi an-Najjashi sallamna 'alaihi falam yarudda 'alaina wa qala inna fi shalati shughlan." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dahulu kami mengucapkan salam kepada Nabi dalam keadaan beliau sholat, dan beliau pun menjawab salam kami. Dan ketika kami balik atau kembali dari Najasyi, ketika kami pulang dari daerah atau negeri Najasyi Habasyah, yaitu setelah mereka hijrah, kemudian mereka kembali hijrah ke Habasyah dan pulang kembali barakallahu fikum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat mengucapkan salam kepada Nabi ketika salat dan Nabi tidak menjawabnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna fis salati syughulan." Sesungguhnya di dalam salat itu ada sebuah kesibukan. Kesibukan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang keempat, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswadi baina yadayil musalli duna maudi'i sujudihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad." Yang keempat adalah di antara pembatal sholat lewatnya wanita yang sudah balig di hadapannya, atau himar, keledai, atau anjing hitam di hadapan orang yang sholat, barakallahu fikum, di hadapan orang yang sedang sholat. Apabila lewat tiga yang kita sebutkan ini, wanita yang balig, himar, keledai, atau al-kalbul aswad, maka ini bisa membatalkan sholat. Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mithlu akhirati rahil. Apabila seseorang, salah seorang di antara kalian sholat, maka sutrohnya dia adalah, sutrohnya dia adalah, barakallahu fikum, apabila di depan dia, apabila di depan dia, barakallahu fikum, dari tempat sujud dia ada sutroh kurang lebih sekitar satu hasta, zira' muakhiratul rahl, barakallahu fikum, kurang lebih ukurannya sekitar satu hasta dari tempat sujud dia, barakallahu fikum. Fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Karena salat dia akan terputus apabila dilewati oleh al-himar, keledai, wanita, wanita yang sudah balig, dan anjing hitam. Warahlu huwa ma yurkabu alaihi alal ibil. Rahl itu artinya adalah sesuatu yang ditaruh, sesuatu, seseorang yang berada di atasnya, yang biasa ditaruh di atas, yang biasa ditaruh di atas onta, yang ditaruh biasa di atas onta. Wahuwa kasarat lil faras, seperti pelana bagi kuda, seperti pelana bagi kuda. Wa muakhiratu rahl miqdaruhu zira'. Muakhiratu rahl, nam, kurang lebih sekitar zira' satu hasta. Fayakunu hadzal miqdar huwal mujzi fi sutrah. Maka kadar seperti inilah yang bisa menjadi sutrah, yang bisa atau mencukupi, al-mujzi itu mencukupi di dalam sutrah. Barakallahu fikum. Ada sutrah di depannya, punggung orang atau dinding, tapi jauh lebih dari satu hasta, maka ini tidak cukup. Tidak cukup, barakallahu fikum. Yang mencukupi di dalam sutrah ketika sholat adalah, barakallahu fikum, yaitu di satu hasta dari posisi sujud dia, dari tempat sujud dia, barakallahu fikum. Maka ketika lewat anjing hitam, wanita yang baligh, barakallahu fikum, atau himar, keledai, maka sholat seseorang akan batal dengan dilewati oleh tiga hal ini. Barakallahu fikum. Al-mar'ah disebutkan di dalam hadis ini, al-mar'ah, dan di hadis yang lain disebutkan al-mar'ah al-ha'idah, al-mar'ah al-ha'idah. Maksudnya di sini adalah yaitu wanita yang sudah baligh, karena apabila wanita yang sudah mendapati haid, maka itu salah satu tanda bahwa dia telah balig. Maka al-mar'ah al-ha'idah yang disebutkan di dalam hadis yang lain, dimaksud di sini adalah al-mar'ah al-baligh, wanita yang balig. Jadi kalau seandainya yang lewat ini adalah wanita yang masih kecil atau belum balig, maka tidak membatalkan sholat, maka tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang kelima, di antara pembatal sholat, kashful aurah amdan lima taqaddama fi syurut, membuka aurat sengaja, lima taqaddama fi syurut, membuka aurat dengan sengaja, sebagaimana yang sudah berlalu dari syarat-syarat sholat. Sudah kita jelaskan bahwa di antara, barakallahu fikum, syarat-syarat sholat adalah sitrul aurah, menutupi aurat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat salah seorang apabila dia membuka auratnya dengan sengaja ketika sholat. Sengaja dia tampakkan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seorang wanita yang haid kecuali dengan khimar, yaitu khimar yang menutupi tubuhnya. Barakallahu fikum, jilbab yang menutupi tubuhnya, yang menutupi auratnya. Dan sudah kita jelaskan aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat, aurat di dalam sholat tidak sama dengan aurat di luar sholat. Barakallahu fikum, hal ini juga sudah kita jelaskan. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak sengaja nam aurat itu kelihatan ketika sholat, misalnya karena tiupan angin atau karena hal-hal yang lainnya tanpa kesengajaan dia, dan tidak ada unsur barakallahu fikum bermudah-mudahan dalam hal ini, maka insyaallah tidak mengapa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan seseorang kecuali sebatas kemampuan dia. Kemudian yang keenam di antara pembatal salat, istidbarul kiblah. Li'anna istiqbalaha syartun li sihhatis salat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Barakallahu fikum, menghadap kiblat. Dikarenakan menghadap kiblat merupakan syarat dari sahnya salat seseorang. Syarat dari sahnya sholat seseorang. Hal ini tidak berlaku bagi orang yang sedang berada di atas kapal atau dalam keadaan dia tidak tahu arah. Dalam keadaan dia tidak tahu arah, barakallahu fikum, maka dia menghadap, terserah dia kalau seandainya dia tidak tahu. Akan tetapi tentunya dia berupaya untuk mencari arah di mana posisi kiblat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat." Antara timur dan barat itu kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Karena posisi kiblat bagi penduduk kota Madinah adalah sebelah selatannya. Sebelah selatan. Barakallahu fikum. Karena posisi kota Madinah di sebelah utara kota Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Antara timur dan barat itu adalah kiblah. Maka kita di sini, "Ma bainas syimal wal janub," antara syimal, antara utara dan selatan itu adalah kiblah. Dan tentunya ikhwan fillah, terlebih pada zaman sekarang ini yang teknologi canggih, seseorang bisa untuk menentukan posisi kiblat semaksimal mungkin, maka tentunya diupayakan demikian. Dia mencari arah kiblat semaksimal mungkin yang dia bisa. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya di atas kendaraan? Suatu ketika Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, bagaimana hukum sholat di atas pesawat? Hukum sholat di atas pesawat, karena tidak memungkinkan bagi seseorang untuk keluar, terlebih yang perjalanannya sangat panjang, yang sampai setengah hari. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, dia melaksanakan baik itu syarat dan rukun-rukun sholat semampu dia. Dia melaksanakan rukun dan syarat-syarat sholat semampu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya sekarang kita di sini di atas kendaraan, di atas bis? Nah, kalau seandainya memungkinkan bagi dia untuk turun, maka diupayakan untuk turun. Dan tentunya sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, seseorang yang ingin berpergian, terutama naik kendaraan-kendaraan umum, mencari waktu-waktu yang memungkinkan bagi dia untuk sholat, leluasa melaksanakan sholat. Jadwal-jadwal yang leluasa bagi dia sholat. Barakallahu fikum. Misalnya seperti sholat subuh. Sholat subuh, barakallahu fikum. Yang karena waktunya singkat. Nah, diupayakan antara dia berangkat sampai pada sempat tujuan. Nah, barakallahu fikum, bukan di waktu sholat subuh. Bukan di waktu sholat subuh. Nah, dia mencari jadwal-jadwal. Jadwal-jadwal yang memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, ittisalun najasah bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkuruha idza lam yuzilha fil hal. Adanya benda najis yang menempel dengan orang yang melaksanakan sholat, yang menempel pada tubuhnya, pada pakaian dia, atau pada tempatnya, dalam keadaan dia mengetahuinya, maka sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Atau watadzakuriha idza lam yuzilha fil hal. Atau dia ingat ketika sholat dan dia tidak bisa menghilangkan najasah tersebut ketika dia dalam keadaan sholat tersebut, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi SAW. Beliau melepas sendalnya ketika sholat. Dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan, beliau melepas sendalnya ketika sholat. Barakallahu fikum. Bisa dihilangkan. Yang seperti ini bisa dihilangkan. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak mengapa bagi dia untuk melanjutkan sholat kalau seandainya bisa dia menghilangkan najis tersebut dengan cara melepas sendalnya, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan bagi dia untuk melepas, seperti yang terkena najis itu adalah naam celana dia atau pakaian dalam dia, dia ingat ketika dia sholat, tidak mungkin bagi dia untuk melepasnya ketika sholat, maka dia harus membatalkan sholatnya. Dia harus membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Naam. Lalu bagaimana kalau seandainya setelah sholat baru ingat, setelah sholat baru ingat bahwa pada pakaian dia ada benda najis, pada pakaian dia ada benda najis. Barakallahu fikum. Maka dan dia ingat setelah sholat, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Dan dia tidak perlu dan tidak harus mengulang kembali sholatnya dengan membersihkan najasah tersebut. Kenapa demikian? Di dalam hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi melepas sendalnya ketika sholat, di pertengahan sholat. Ketika di dalam pertengahan sholat, yang mana ketika itu Nabi SAW sholat menggunakan sendal, datang Jibril kepada beliau dan memberitakan kepada beliau bahwa pada sendal beliau ada najis. Dan Nabi SAW melepasnya. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menunjukkan bahwa kalau seandainya seseorang itu lupa atau tidak tahu bahwa pada pakaiannya ada najis, kemudian dia ingat setelah melaksanakan sholat, maka dia tidak perlu lagi untuk mengulang sholatnya. Karena Nabi SAW ketika tahu pada pertengahan sholat, beliau hanya melepaskan sendal yang ada najisnya, dan beliau tidak mengulang dari awal. Barakallahu fikum. Tidak mengulang dari awal. Beda halnya kalau seandainya dia sudah tahu dari awal, maka tentunya sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedelapan, tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni uzrin. meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat atau syarat dari syarat-syarat sholat sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Barakallahu fikum. Ini juga tidak benar. Nah, tidak sah seseorang sholat yang mana dia dengan sengaja meninggalkan rukun atau syarat-syarat sholat. Karena rukun dan syarat-syarat sholat itu sangat terkait sekali dengan sahnya, sah atau tidaknya sholat seseorang. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam hadis al-musyi' fi sholatihi. Yang mana ketika itu seseorang meninggalkan rukun di dalam sholat, yaitu at-tumaninah. Di dalam hadis tersebut dia meninggalkan rukun at-tumaninah di dalam rukun-rukun sholat. Tumaninah salah satu rukun di dalam sholat dia tinggalkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji' fa innaka lam tusalli. Ulanglah sholatmu karena sesungguhnya pada hakikatnya engkau itu belum sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, al-amalul katsir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wasyurbi amdan. Melakukan aktivitas yang banyak yang bukan bagian dari sholat dan juga bukan sesuatu yang penting dan perlu untuk dilakukan, bukan sesuatu yang harus untuk dilakukan. Melakukan sesuatu aktivitas yang mana aktivitas itu bukan bagian dari sholat dan juga bukan sesuatu yang harus untuk dilakukan ketika itu, bukan sifatnya doruri, bukan sifatnya terpaksa atau doruri, seperti di sini disebutkan contoh makan dan minum dengan sengaja. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada pembahasan yang kesembilan ini disebut istilahnya dengan al-istighol al-kathir bima laysa fis shalah. Melakukan gerakan-gerakan yang banyak yang mana gerakan-gerakan tersebut bukan bagian dari sholat, bukan bagian gerakan-gerakan sholat. Sebatas mana seseorang diperbolehkan untuk melakukan gerakan di luar gerakan-gerakan sholat, seperti menggaruk atau membetulkan posisi kopiah, nah, atau gerakan-gerakan yang lain. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Ad-Durar Al-Bahiyah, beliau mengatakan, wa dzalika muqayyadun bi an yakhruja bihil musalli an hay'ati shalah. Hal ini perlu digarisbawahi, yaitu seseorang yang sholat keluar dari tata cara sholat, dia melakukan gerakan-gerakan yang mana gerakan-gerakan tersebut keluar dari kaifiyah sholat. Kaman yastagilu mathalan bi khayatotin au najjarotin. Seperti orang di dalam sholat sambil menjahit atau berjalan dengan langkah yang jauh, atau dia berpaling, menoleh ke kiri atau ke kanan dalam waktu yang lama, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Maka apabila seseorang melakukan gerakan-gerakan seperti ini, maka sholatnya tidak sah. Wasababu butlaniha bidzalika hannal ayah atmat almatlubah minal musalli qad sarat bidzalika alfi'lu mutaghayyiratan amma kanat alayh. Karena tata cara salat yang diinginkan di dalam salat terhadap seseorang yang salat dengan dia melakukan gerakan-gerakan tadi sudah berubah, posisi dia dan keadaan dia sudah berubah. Bukan lagi orang yang sedang sholat. Masa sholat sambil jahit? Barakallahu fikum. Ini bukan sholat. Sampai-sampai orang yang melihat dia, oh ini jelas nih bukan, ini gak sholat ini. Masa sholat sambil barakallahu fikum jalan terlalu jauh barakallahu fikum, dan dia melangkah dengan sesuatu, dengan langkah atau tujuan yang tidak penting dan tidak harus barakallahu fikum, atau dia menoleh ke kiri atau ke kanan yang mana itu bukan sesuatu hal yang harus bagi dia dan tidak penting bagi dia untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Beda kalau seandainya dia dalam keadaan sholatul khauf. Sholatul khauf ketika terjadi di dalam pertempuran-pertempuran barakallahu fikum, dan tidak mengapa bagi dia demi keselamatan bagi dia untuk menoleh ketika melaksanakan sholat. Inilah yang disebut dengan sholatul khauf. Ada beberapa hal yang diringankan dari rukun-rukun sholat barakallahu fikum untuk dilaksanakan pada sholatul khauf tersebut. Berkata Muhammad Siddiq di dalam Ar-Raudhatun Nadiyah, Siddiq Hasan Khan, nam guru dari barakallahu fikum Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti rahimahullah. Dan Muhammad Al-Amin ini adalah gurunya para masyaikh, di antaranya adalah Al-Imam Bin Baz rahimahullah. Ikhtalafa anzaru ahli al-ilmi fi ta'rif al-fi'l al-kathir al-mufsid lis-salah wal-mubtil laha. Pendapat orang-orang yang berilmu berbeda-beda tentang definisi barakallahu fikum atau takaran orang yang melakukan gerakan-gerakan yang banyak yang sampai membatalkan sholat barakallahu fikum dengan gerakan-gerakan yang sedikit yang tidak sampai membatalkan sholat. Nah, mereka berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Nah, takarannya itu bagaimana? Gerakan seperti apa yang sampai membatalkan sholat seseorang apabila dia melakukan gerakan-gerakan di luar sholat barakallahu fikum. Kata beliau, an yanzur wa al-mutakallim fi dhalika ila ma sadara minhu sallallahu alaihi wasallam minal af'al. Maka beliau mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan dan garis tengah antara pendapat-pendapat tersebut. Semua itu harus dikembalikan kepada gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu bukan gerakan-gerakan di dalam sholat. Nabi pernah melakukan gerakan-gerakan yang mana gerakan-gerakan tersebut bukan gerakan-gerakan sholat, dan itu dilakukan di dalam sholat. Contoh, beliau pernah menggendong Umamah bintu Abil As, cucu beliau, dari putrinya yang bernama Zainab, suaminya Abul As. Wa nahwi dzalika mimma waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam la li islahis shalah. Dan hal tersebut dan gerakan-gerakan yang sama atau gerakan-gerakan yang lain yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Nabi bukan untuk memperbaiki gerakan-gerakan sholat. Beliau menggendong Umamah bintu Abil As ketika sholat barakallahu fikum. Maka gerakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana itu adalah gerakan bukan bagian dari gerakan-gerakan sholat, diputusi dan dihukumi bahwa gerakan ini bukan gerakan yang banyak, bukan gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat barakallahu fikum. Wa kadzalika ma waqa'a li qasdi islahis shalah mithlu khal'ihi sallallahu alaihi wasallam lin na'al. Dan juga apa yang terjadi pada diri beliau, gerakan-gerakan di luar sholat yang mana tujuannya adalah untuk memperbaiki sholat, seperti beliau pernah melepas sendalnya. Beliau pernah melepas sendalnya ketika sholat barakallahu fikum. Dan beliau pernah mengizinkan pula membunuh ular ketika sholat. Beliau pernah Barakallahu fikum, apabila ular lewat di depannya, beliau pernah memerintahkan, mengizinkan untuk membunuh ular tersebut. Dan yang lainnya, barakallahu fikum, yang seperti ini juga gerakan-gerakan yang tujuannya untuk memperbaiki sholat demi kemaslahatan sholat, barakallahu fikum. Akan tetapi gerakan-gerakan tersebut bukan bagian dari gerakan-gerakan sholat, bukan bagian dari sujud, rukuk dan yang lainnya, dan tujuannya adalah untuk, barakallahu fikum, untuk memperbaiki sholat, maka gerakan-gerakan tersebut tidak terhitung gerakan-gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Nah, jadi gerakan itu ada dua. Nah, gerakan itu ada dua. Yang pertama, tidak ada kepentingannya di dalam sholat. Kemudian seperti Nabi pernah menggendong Umamah bin Abil As. Kemudian yang kedua, gerakan yang ada kepentingannya di dalam sholat. Seperti beliau pernah melepas sendal yang mana sendal itu ada najisnya. Nah, kita melihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kejadian-kejadian tersebut, maka gerakan-gerakan tersebut dan yang di bawahnya, nah, gerakan-gerakan tersebut, kemudian gerakan-gerakan yang di bawahnya lebih sedikit lagi gerakan-gerakannya, itu terhitung gerakan yang nilainya itu sedikit yang tidak membatalkan sholat. Berarti lebih dari itu, ikhwani fiddin, adalah gerakan-gerakan yang banyak, barakallahu fikum, yang bisa membatalkan sholat, barakallahu fikum. Ini kesimpulannya. Karena tidak ada batasan khusus, batasan secara detail dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu fikum, bahwa seseorang melakukan gerakan berulang sampai 3 kali maka sholatnya batal. Tidak ada dalilnya demikian, dan tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan demikian. Sehingga oleh karena itu, terlebih diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan gerakan-gerakan tertentu di dalam sholat. Maka oleh karena itu, Siddiq Hasan Khan memberikan sebuah kesimpulan, barakallahu fikum, karena di sana adanya perbedaan di kalangan para ulama, barakallahu fikum, perbedaan di kalangan para ulama tentang gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Beliau mengatakan, nam, dengan dua rincian tadi, nam, kalau lebih gerakan tersebut dari gerakan yang pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu membatalkan sholat. Nah, kalau kurang dari itu, kurang dari itu gerakannya, nam, maka itu tidak membatalkan sholat. Seperti gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh Nabi, pernah beliau membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah sholat di atas mimbar, dan ketika posisi sujud, beliau turun, turun dari atas mimbar dan sujud di bawah, kemudian naik lagi jalan. Barakallahu fikum. Nah, gerakan-gerakan demikian yang pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian yang lebih sedikit ke bawah lagi, itu tidak membatalkan sholat. Lebih dari itu, barakallahu fikum, itu membatalkan sholat. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Siddiq rahimahullah, beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad fa'ala asya' fi shalah bayanan lil masyru'iyyah wa qarrara ala asya' fadzalika wa madunahu la yubtilus shalah. Naam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sesuatu di dalam sholat, gerakan-gerakan tertentu di dalam sholat, yang mana gerakan tersebut bukan bagian dari gerakan-gerakan sholat, menjelaskan, adalah dalam rangka menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, hal itu diperbolehkan. Wa qarrara ala asya', dan juga beliau mentakrir, memberikan persetujuan terhadap gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, maka itu juga menunjukkan bahwa bolehnya gerakan-gerakan tersebut. Fadzalika wa madunahu la yubtilu shalah. Maka gerakan-gerakan tersebut dan lebih sedikit lagi volumenya, nam, maka itu tidak membatalkan salat. Namun lebih dari itu, wallahu taala alam bisawab, bisa membatalkan salat. Nah. Ila huna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, nam, ingin kita sampaikan bahwa akan dibuka pelajaran qiraah setiap pada subuh. Nam, sifatnya individu, satu orang, tidak seperti hari Rabu. Bagi yang ingin mendaftar, barakallahu fikum, daftar ke Abu Arman, ada orangnya? Nah, tidak ada. Nanti daftar sama Abu Arman, dimulai insyaallah hari Senin depan pada subuh sampai hari Jumat, 5 hari dalam sepekan setiap pada subuh. Persyaratannya, nah, bawa buku Aisar. Kemudian yang boleh ikut adalah orang-orang yang ikut hari Rabu. Jadi kalau enggak ikut hari Rabu badal maghrib, enggak boleh ikut badal subuh. Barakallahu fikum. Ilahuna sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.